Mitra bisnis, para penegak hukum sepertinya tidak pernah kapok. Kompas menulis, Sabtu kemarin KPK kembali menangkap tangan, kali ini Kepala Kejaksaan Negeri Lombok, tengah menerima uang $16,400 untuk kasus yang sedang ditanganinya. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan praktisi hukum Gabriel Mahal. Pak Gabriel, apa komentar Anda soal fenomena ini? Peristiwa terakhir terjadi di Lombok, ya, dan tentu juga kasus Hakim Mokhtar. Dan saya kira itu ada berapa lagi lah peristiwa-peristiwa yang menyebabkan aparat penegak hukum. Itu menggambarkan bagaimana buruknya praktek-praktek korupsi, khususnya kalau dalam konteks ini kita sebut sebagai judicial corruption gitu ya. Korupsi judicial yang terjadi di negeri kita yang menyebut diri negara hukum. Nah, ketika pada tingkat atau pada institusi penegak hukum terjadi praktek-praktek seperti ini, tentu ini sangat memprihatinkan karena kemudian justru mereka yang merupakan harapan dari masyarakat untuk tegaknya hukum sebagai pengawal hukum dan penegakan hukum di negeri ini begitu rapuhnya gitu ya. Nah, tapi juga seperti pernah saya bilang, ini juga memberikan suatu kalau semacam ada luka, peristiwa-peristiwa ini membuka luka-luka, membuka borok-borok pada institusi-institusi penegak hukum ini, sehingga kemudian membangun, diharapkan ini, bisa membangun suatu kesadaran bersama, khususnya dari institusi penegak hukum, untuk membangun suatu sistem hukum yang lebih bagus, lebih kuat. Persoalan selalu begini, sekuat sebagus manapun suatu sistem hukum, dan kalau kita ngomong sistem hukum, berarti tidak kita ngomong substansi, struktur, budaya hukumnya. Maka, kalau para pelakunya itu masih dihinggapi penyakit-penyakit korupsi seperti ini, maka sistem itu akan ambruk juga, ya kan? Karena itu saya kira peristiwa yang kemarin itu mesti menjadi pelajaran yang sangat berarti bagi institusi penegak hukum untuk mulai membangun benar-benar kesadaran hukumnya yang disebut sebagai kesadaran hukum internal dan institusi penegak hukum itu membangun satu sistem hukum yang bagus, terutama dari para penegak hukum yang diberikan kepercayaan masyarakat untuk menegakkan hukum di negeri ini. Saya kira itu hal yang penting sekali gitu. Ada dua hal, Pak, yang menjadi sorotan. Pertama, bagaimana dengan semakin turunnya kepercayaan publik terhadap hukum kita seiring makin banyaknya terungkap kasus korupsi yang dilakukan oleh para penegak hukum? Dan kedua, apakah hukum untuk para terdakwa korupsi memang masih terlalu ringan sehingga efek jera dan rasa takut untuk melakukan korupsi itu tidak terjadi? Saya kira gini, hukuman untuk para penegak hukum yang melakukan kejahatan-kejahatan seperti itu harus lebih berat daripada masyarakat umumnya. Karena ini orang-orang yang diberi kepercayaan oleh publik untuk menegakkan hukum, ya kan, di negara hukum. Dan mereka sendiri yang melakukan itu. Kemarin itu Kepala Kejari itu yang melakukan korupsi menerima suap itu. Jadi kalau pimpinannya sudah seperti itu, tentu bagaimana kita bisa membayangkan apa yang terjadi di bawahnya, kan. Hukumnya itu harus berat, lebih berat. Dan yang lebih penting lagi, menggunakan pendekatan-pendekatan dengan melihat benar, ini orang, si pelaku ini, kekayaan-kekayaannya itu harus dicari, dilihat benar. Dan harus dimintai pertanggungjawaban dari mana semua kekayaannya itu. Sehingga kemudian aset atau proceed of crime, hasil-hasil kejahatan yang mungkin dilakukan sebelumnya itu kemudian bisa diambil karena itu merupakan hak publik, hak rakyat dari seluruh proses penegakan hukum itu kan. Itu harus dikembalikan kepada rakyat sekaligus memberikan pembelajaran kepada yang bersangkutan bahwa kejahatan itu tidak akan memberikan kedamaian, kebahagiaan, dan apa seterusnya gitu ya. Karena itu penting sekali untuk dua pendekatan itu, dan saya kira KPK akan melakukan hal itu terhadap kasus yang kemarin sama seperti dalam kasus Akil. Nah, ada hal lain lagi mas yang memang yang perlu di tahu saya, macam di kejaksaan itu kan ditentukan target-target ya. Misalnya, Kajari ini target menangani perkara korupsi sekian kasus, gitu-gitu ya. Nah, ketika pakai target, bagus karena kemudian orang mengejar target. Tapi apa yang terjadi biasanya? Kalau misalnya dia 5 perkara, dia harus tuntas, dia harus punya minimal 5 perkara untuk saja tuntas diselesaikan, 5 korupsi, maka dia akan mengejar target 5 target ini kan. Dan 5 target ini kadang-kadang untuk mencapai ini bisa juga menabrak prinsip-prinsip asas hukum yang penting mencapai target. Nah, hal kedua yang akan terjadi adalah ketika 5 target ini sudah tercapai, maka selebihnya bisa main-main. Kan? Nah, itu bahaya dari sistem target yang ditetapkan di setiap kajari atau kejaksaan tinggi dalam menangani berbagai kasus, khususnya kasus korupsi. Karena ketika target saya biasanya, saya dapat 5, terus saya dapat 3 tangan di 3 perkara, setelah itu saya bisa bermain-main dengan itu. karena target saya sudah tercapai. Dan itu juga bahaya kritik juga terhadap kejaksaan, fisik kejaksaan dalam penanganan kasus-kasus korupsi. Tetapi sebenarnya gini Mas, ya, di kejaksaan itu kan sendiri sudah ada reformasi segala macam, reformasi birokrasi, hal-hal seperti itu, dan berbagai anu sudah dilakukan. Tapi kemudian kembali lagi, ya kejadian seperti ini. Pertanyaannya kan apakah karena memang kekurangan? Tidak juga. Ini karena kerakusan. Saya nggak tahu lagi bagaimana mesti membangun kesadaran itu. Karena praktek seperti ini kan yang ketangkap Mas. Hal-hal serupa begini yang terjadi. Dan itu di NTB, kita nggak tahu lagi macam di kampung saya di NTB, saya kira praktek seperti itu terjadi. Demikian praktisi hukum Gabriel Mahal. Saya Wendy Lim.